Mitra Bisnis, Sekretaris Komisi Ekonomi Nasional, Afiliani menyatakan bahwa asumsi makro yang dibuat pemerintah terlalu optimistis sehingga tidak lagi relevan dengan perkembangan saat ini. Untuk membicarakan masalah itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, setujukah Anda dengan pernyataan itu? Ya tentu, artinya gini, kita harus lihat dari dua sisi yang disampaikan oleh Bu Afiliani, saya kira lihat dari perkembangan yang ada sekarang, tentunya ada basisnya. Saya kira mungkin yang dilihat oleh Bu Afiliani misalnya kasus di Timur Tengah ya, berkaitan dengan Libya di mana harga minyaknya kan naik. Kemudian juga tekanan inflasi dari komoditi, dari energi yang membuat inflasinya kan naik jauh di atas target. Ya year on year kita aja 6,8 mendekati 7% sekarang. Dari sisi itu saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Afiliani itu benar gitu ya. Ada groundnya, tapi di sisi lain kita juga harus mengerti gini, di dalam proses anggaran Anda nggak bisa setiap kali situasi berubah Anda rubah asumsi, karena itu berarti Anda tiap hari harus ke DPR, ya kan? Pemerintah tetap punya ruang untuk itu, biasanya ketika dibuat yang namanya APBNP, itu bisa dilakukan selalu, ketika nanti bicara mengenai prognosis, kemudian ada pembicaraan dengan parlemen, maka bisa dirubah asumsinya. Saya nggak ngelihat bahwa itu jadi persoalan, tetapi juga di dalam mengambil keputusan ini untuk merubah asumsi atau enggak juga enggak bisa dilihat pada sesuatu yang temporer. Jadi kalau harga minyaknya naik sekarang, kita harus prediksi apakah ini bertahan cukup lama atau enggak. Kalau ternyata nanti sebentar, nanti Anda datang ke parlemen, Anda rubah asumsinya, ternyata harga minyaknya turun lagi, terus Anda mesti rubah lagi, kan enggak mungkin. Jadi, mesti dilihat apakah secara rata-rata itu sudah mengganggu untuk asumsinya, signifikan enggak? Kalau enggak signifikan, maka Anda tetap bisa bertahan dengan ini, gitu. Jadi, masalah asumsi makronya sudah berubah itu, betul ya, Mas? Lalu apa yang perlu diperhatikan? Betul bahwa asumsi makronya sudah berubah, tetapi apakah sudah deviasinya jauh sehingga mengganggu perencanaan dari budget, itu satu yang pertama. Kemudian kita juga mesti lihat perkembangannya dan pemerintah selalu ada ruang. Karena nanti di dalam berapa bulan lagi itu biasanya, saya kira kalau bulan Maret ini ya, April atau Juni itu biasanya nanti akan ada tuh prognosis di mana perkembangan semester satunya seperti apa, apakah asumsinya harus dirubah atau enggak gitu. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.